Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Selanjutnya kita akan membahas keterangan para ulama dan komentar mereka terhadap surat Al-Asr. قال المصنف رحمه الله نقلا عن إمام الشافعي قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, niscaya ia cukup bagi mereka. Maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah bahwasanya surat Al-Asr ini telah cukup bagi segenap manusia untuk menyerukan mereka berpegang teguh kepada agama Allah dengan iman, amal soleh, dakwah kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi yang demikian. Ini tidak berarti bahwa surat ini telah mencukupi manusia dalam menghadapi masyarakat keseluruhan. Adapun perkataan beliau, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, niscaya yang mencukupi mereka hal itu, karena orang yang berakal dan berpikir manakala mendengarkan surat ini atau membacanya, niscaya ia akan berusaha membebaskan dirinya dari kerugian, dan itu diperoleh dengan memiliki surat ini, iman, amal saleh, dan saling bermaksiat di dalam menetapi kebenaran dan dalam menetapi ketetapan. Perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari tafsir Ibnu Katsir. Namun redaksinya berbeda. Kalau redaksi yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir, bunyinya lebih ringkas. Imam Syafi'i mengatakan, "Law tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum. Law tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum." Andaikan orang itu merenungi surat Al-Asr, lawasi'athum, itu sudah cukup bagi mereka. Dalam arti cukup bagi mereka untuk menjadi motivasi agar mereka berusaha menjadi manusia yang tidak merugi. Dan tadi sudah disebutkan, yang dimaksud perkataan ini bukan berarti kalau yang ada dalam Al-Quran hanyalah surat Al-Asr, maka semua manusia sudah cukup untuk mengamalkan semua syariat, karena tidak mungkin itu terjadi. Surat Al-Asr tidak ada pembahasan seputar bagaimana orang melaksanakan salat, tidak ada tata cara wudu, tidak ada penjelasan tentang haji, tidak ada penjelasan tentang adab-adab dan yang lainnya. Namun yang dimaksud dengan surat ini adalah kalau orang itu merenungkan kandungan dari surat Al-Asr, maka dia akan berusaha untuk mempelajari seluruh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya, dan berusaha untuk mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan bersabar dalam tiga hal sebelumnya. Kemudian kita akan lihat perkataan Imam Bukhari. Wa qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Dilahirkan di kota Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Masa kecilnya diasuh oleh ibunya karena sejak kecil ia sudah yatim. Beliau wafat di kota Hautan yang berjarak kurang lebih 2 fasah atau 6 mil dari kota Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Nama Bukhari seperti yang kita perhatikan adalah nama tempat. Nama tempat sebuah kota di daerah mana? Uzbekistan, Bukhara. Karena itu yang bergelar Bukhari banyak, tidak hanya beliau. Dan bahkan sampai zaman sekarang masih ada beberapa ulama yang bergelar dengan gelar Bukhari karena dia berasal dari Uzbekistan. Dan jika dimutlakkan Bukhari begitu saja, maka semua orang memahami itu adalah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Dan beliau karya yang paling dikenal adalah Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari itu ditulis oleh Imam Bukhari selama 15 tahun. Jadi kalau kita ngaji selama 3 tahun, 4 tahun itu belum ada apa-apanya. Itu baru ngajinya. Bukhari menulis Sahih Bukhari selama 15 tahun. Kalau nulis Sahih Bukhari saja 15 tahun berarti ngajinya berapa tahun? Wallahu a'lam. Jauh lebih banyak. Dan gurunya Bukhari lebih dari 1000 orang. Beliau mendapatkan hadis dari banyak sekali para ulama dan tokoh hadis. Kemudian hadis itu dikumpulkan oleh Bukhari. Dan di antara kelebihan Bukhari, di samping sabarnya beliau dalam belajar dan mengajar, Imam Bukhari memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau sekali mendengar, langsung hafal. Dan banyak di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa silam yang mereka menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah hafalan. Yang ini di masa sekarang sudah hampir tidak ada ya. Kalaupun ada hanya 1-2 orang dan itu sangat jarang. Mungkin satu generasi hanya 1 orang. Kalau di masa silam semacam ini banyak. Karena itulah ini bagian dari perlindungan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa para sahabat tidak ditulis. Generasi setelahnya juga tidak ditulis. Ada yang nulis tapi masih sedikit. Sehingga sunnah yang tidak ditulis jauh lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaganya dengan Allah hadirkan beberapa hambanya yang mereka punya kemampuan hafalan yang luar biasa. Sekali dengar, langsung hafal dan persis sebagaimana yang didengar. Dalam sebuah kisah yang sangat ma'ruf, Bapak Ibu sudah sering mendengarnya, Imam Bukhari pernah memasuki kota Baghdad. Dan sebagaimana tradisi yang ada di masyarakat, ketika ada seorang tokoh mau memasuki sebuah kota tertentu, maka sebelum beliau masuk, sudah ramai duluan. Sudah tersebar berbagai macam informasi ya, flyer-flyer WA sudah tersebar di mana-mana. Sehingga para ulama di kota Baghdad sudah persiapan, sebentar lagi akan ada seorang Al-Hafidz Amirul Mukminin dalam masalah hadis yang dia memiliki kekuatan luar biasa dan memiliki banyak hadis. Akhirnya mereka melakukan tawatu, mereka melakukan kesepakatan, coba kita akan uji kekuatan hafalannya Bukhari. 10 ulama sepakat masing-masing akan bertanya kepada Imam Bukhari 10 hadis. Masing-masing bertanya kepada Bukhari 10 hadis, berarti totalnya berapa? 100. Dan 100 hadis ini semuanya beda. Semuanya beda matannya dan beda sanadnya. Kemudian mereka ingin menguji Bukhari dengan cara matan hadis A dipindah ke sanad B. Matan hadis B dipindah ke sanad D, disilang-silang. Kemudian sanadnya dibuat acak-adut ya. Yang atas ditaruh bawah, yang bawah ditaruh atas, dibuat enggak karuan. Setelah itu ketika Bukhari datang, 10 ulama ini menghadap dan disaksikan banyak orang. Kemudian masing-masing ulama ini bertanya, "Wahai Bukhari, saya ingin bertanya kepada kamu 10 hadis. Tolong jelaskan kepada kami, menurut kamu hadis ini sahih atau tidak?" Kemudian orang pertama menyampaikan 10 hadis. Setiap kali orang ini mengatakan atau setiap kali para ulama menyampaikan hadis, Bukhari selalu mengatakan la adri. Saya enggak pernah tahu kayak gini. Sampai semua masyarakat yang ada di sekitarnya langsung mengatakan iki imam cap opo. Nah dia katanya ulama, tapi ketika ditanya hadis seringkali begitu mendengar dia menjawab saya tidak tahu. Mana status ulamanya? Terkenal sebagai ahli hadis, ini hadis yang ditanyakan sejumlah 100 enggak ada yang tahu. Maka semua langsung menilai Bukhari ini memang yang namanya penilaian tidak sebagaimana aslinya. Semuanya menilai Bukhari orang yang enggak paham hadis. Kemudian selesai 100 orang ini menyampaikan hadis, lalu Bukhari mengoreksi. Baik, sekarang saya akan jelaskan. Untuk hadis yang pertama yang disampaikan oleh Anda, hadis yang pertama bunyinya seperti ini. Tadi yang Anda sampaikan bunyinya kayak gini. Yang benar sanadnya seperti ini dan matannya seperti ini. Hadis yang kedua bunyinya kayak gini tadi yang kamu sampaikan. Yang benar sanadnya seperti ini, matannya seperti ini. Dan begitu seterusnya sampai 100 hadis. Sejak saat itu semua orang langsung terperanjat dengan kehebatan kekuatan hafalan Bukhari. Dan mereka mengakui Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Yang istimewa, kata Syekh Ibn Hajar al-Asqalani, kata Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, yang istimewa dari Bukhari bukan beliau meluruskan 100 hadis tadi. Bukan beliau menyebutkan yang benar itu seperti ini. Yang benar seperti ini. Bukan itu yang istimewa. Karena itu sudah menjadi kebiasaan Bukhari. Jadi kalaupun beliau disuruh sebutkan 100 hadis yang berbeda sanad dan matannya, sudah di luar kepala. Sudah menjadi kebiasaan Bukhari. Tapi yang istimewa adalah sanad yang dirusak, matan yang dibuat kocar-kacir, sekali dengar hafal. Itu yang istimewa. Sehingga beliau bisa menyebutkan satu demi satu dari 10 orang tadi, satu demi satu kesalahan kamu di nomor 1 tadi kamu sebutkan seperti ini salah. Coba sekali dengar dan itu salah ya, bisa langsung hafal. Kemudian beliau koreksi. Ini salah satu di antara keistimewaan Bukhari. Karena itulah beliau rahimahullah termasuk orang yang paling jarang ke pasar ya. Jadi kalau bisnis pakai online ya. Beliau paling jarang ke pasar dan kalaupun beliau ke pasar disumbat telinganya. Maka Bukhari ketika mau beli sesuatu, beliau hanya pesan orang lain, pesan kawannya tolong saya diberikan ini. Kemudian nanti dibayar ya. Pakai GoFood atau pakai GoMart ya. Beliau tidak langsung berangkat sendiri. Karena kekhawatiran beliau ketika datang ke pasar nanti berpapasan dengan banyak orang, kemudian mendengar suara-suara yang tidak dibutuhkan sehingga masuk ke dalam memorinya. Ini contoh bagaimana kekuatan hafalan Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari termasuk salah satu di antara ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hafalan, sehingga membantah anggapan orang-orang liberal yang meragukan keabsahan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ciptakan manusia jenis seperti ini yang kemungkinan salahnya sangat kecil. Kemungkinan kelirunya dalam masalah hafalan sangat kecil. Kalaupun ada hanya setitik dua titik. Selebihnya semuanya persis seperti yang didengar. Dan manusia seperti itu di generasi beliau sangat banyak. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu generasi dalam rangka untuk pembukuan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena generasi setelahnya tidak mungkin bisa menjaga. Andaikan hadis itu tidak dibukukan sampai sekarang, sehingga masing-masing orang membawakan hadis dengan sanad, mungkin kita akan menyampaikan hadis dengan menyampaikan sanad ratusan orang dulu baru matannya. Ketika menyampaikan sanad, zamannya udah ngantuk. Karena bukan kebiasaan kita mendengar sanad seperti ini. Apalagi kalau ada penilaian tashih wa tad'if. Penilaian apakah ini sahih ataukah ini dhaif. Tapi walhamdulillah berkat jasa mereka, ketika buku hadis itu sudah dibukukan, sudah termaktub dalam kitab-kitab karya mereka, pertanggungjawaban para asatidah, para ulama di masa sekarang hanya cukup menyampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis diriwayatkan Bukhari, hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan mereka tidak perlu menyampaikan sanadnya. Terus sanadnya seperti apa? Silakan Anda lihat sendiri dalam kitabnya. Dan itu memudahkan kita dalam belajar. Maka kita berhutang budi kepada mereka, manusia-manusia yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hafalan, sehingga kita bisa mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam persis sebagaimana yang beliau sabdakan. Dan Imam Bukhari termasuk salah satu ulama yang doanya sangat mustajab. Beliau pernah berdoa kepada Allah minta dunia sekali dan dikabulkan oleh Allah. Setelah itu beliau malu untuk memintanya. Sehingga beliau ketika berdoa kepada Allah tidak minta dunia tapi minta akhirat. Ya. Kita kalau berdoa minta dunia kok dikabulkan, wah, langsung diumumkan. Membuka pengobatan alternatif gitu ya. Karena itu geni, Pak. Sekali ndonga langsung mustajab, bisa menerima pasien yang sedang kelilit utang, yang sedang membutuhkan dana, yang susah dalam masalah rizki. Dan beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Ada dua versi mengenai latar belakangnya. Versi yang pertama, beliau menulis kitab Sahih Bukhari atas saran guru beliau yang bernama Ishaq Ibn Rahuya. Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya berpesan kepada Bukhari dan berpesan kepada murid-muridnya yang lain dalam forum pengajian, hendaknya ada salah satu di antara kalian yang mengkhususkan sahih Nabi SAW, sahih sunnah-sunnah Nabi SAW khusus dalam satu buku. Karena untuk sementara ini belum ada. Akhirnya pesan ini kemudian masuk ke dalam batinnya Bukhari. Dan kemudian beliau bertekad untuk kemudian membuat buku khusus yang menulis kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin sahih. Kemudian menurut riwayat yang kedua, versi yang kedua, Imam Bukhari bermimpi. Dalam mimpinya beliau itu berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa alat pembersih, sapu atau semacamnya. Dan beliau berusaha untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai bermimpi, beliau tanya kepada salah satu ahli takwil di masa silam. Lalu ahli takwil ini mengatakan, ini isyarat bahwasanya kamu harus membersihkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari noda-noda dhaif dan kotoran-kotoran yang tidak boleh masuk ke dalamnya. Akhirnya sejak saat itu beliau bertekad untuk membuat satu buku yang isinya kumpulan hadis-hadis sahih. Terus apa bedanya dengan kitab sahih yang lain? Yang menulis kitab sahih itu banyak. Bukhari menulis kitab sahih. Muslim juga demikian. Al-Hakim, kitabnya Al-Mustadrak juga kitab sahih. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga menulis kitab sahih. Sehingga banyak ulama yang menulis kitab sahih. Tapi kenapa yang menonjol Sahih Bukhari? Karena Sahih Bukhari punya satu keistimewaan. Standarnya Bukhari itu paling ketat dibandingkan dengan standar para ulama ahli hadis yang lainnya. Standarnya Bukhari itu paling ketat. Makanya diistilahkan dengan Syartul Bukhari itu awthaq, lebih kuat dibandingkan standar para ulama ahli hadis yang lainnya. Beliau kumpulkan Sahih Bukhari kurang lebih dari 300 ribu hadis yang beliau hafal. Beliau punya hafalan kurang lebih 300 ribu hadis yang mau disiapkan untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Yang dihafal oleh Bukhari berapa? Wallahu a'lam, mungkin jauh lebih banyak dibandingkan ini. Lebih dari 300 ribu. Tapi yang calon pertama yang mau dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari disiapkan 300 ribu. Kemudian dari 300 ribu ini disaring, dan setiap kali beliau melakukan penyaringan, ya, misalnya hadis ini kayaknya cocok untuk dimasukkan ke dalam Sahih, setelah diteliti sanadnya, kemudian beliau lihat ini cocok dimasukkan ke dalam kitab Sahih, sebelum dimasukkan ke dalam kitab Sahih, beliau mandi dan sholat istikharah. Salat dua rakaat, kemudian membaca doa istikharah. Jika ini baik untuk dimasukkan ke dalam kitab sahih, maka akan dimasukkan ke dalam kitab sahih. Dan begitu seterusnya. Yang jumlahnya lebih dari 5.000 hadis dalam Sahih Bukhari. Sehingga untuk menulis satu kitab ini, beliau melakukan sholat lebih dari 5.000 kali. Maka tenaga yang luar biasa yang beliau keluarkan, yang beliau laksanakan untuk memberikan pelayanan bagi umat. Sehingga mereka ketika membaca hadis, maka mereka bisa sangat yakin hadis ini hadis yang nilai keabsahannya sangat tinggi. Itu tidak dilakukan dengan cara yang santai, ya, tapi melalui perjuangan yang luar biasa. tidak dengan cara mengangkat pedang, tidak dengan cara memegang bedil, tidak dengan cara mengangkat senjata, tapi beliau lakukan dengan bersabar, beribadah kepada Allah dalam setiap penyelesaian masalah. Beliau selalu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lebih ringan dibandingkan ketika orang jihad fisabilillah. Dan beliau meninggal di tahun 256 Hijriah. Lahir tahun 194, meninggal tahun 256. Berarti usianya berapa? 72. 62 tahun. Usia beliau 62 tahun. Di usia 62 tahun, tapi karya beliau usianya lebih dari 1100 tahun. Yang nulis usianya 60-an, sementara karyanya, tulisannya, usianya lebih dari 1100 tahun. Dan selalu kita tekankan kepada para jamaah, mari kita merencanakan usia yang kedua, yaitu usia setelah kematian kita, dalam bentuk sebuah karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Meskipun kita sudah meninggal, namun karya itu tetap bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Qala al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan. Beliau memulai dengan Allah. Fabada'a Allah. Al-Bukhari berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan wajibnya mempunyai ilmu pengetahuan sebelum ucapan dan perbuatan. Ini dalil yang tepat yang menunjukkan bahwa manusia hendaknya mengetahui dahulu, baru kemudian mengamalkannya. Ada juga dalil akli yang menunjukkan hal serupa, yaitu bahwasannya amal dan ucapan tidak akan benar dan diterima sehingga sesuai dengan syariat. Seseorang tidak akan tahu apakah amalnya sesuai dengan syariat atau tidak, kecuali dengan ilmu. Tetapi ada beberapa hal yang manusia bisa mengetahui dengan secara fitrah. Seperti pengetahuan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan, sebab yang demikian ini sudah menjadi fitrah manusia. Karena itulah tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari bahwa Allah itu Esa. Adapun masalah-masalah syariah, yaitu rincian yang beragam, perlu untuk dipelajari dan memerlukan usaha keras. Baik, diperhatikan halaman 28. Setelah tulisan Quran Surat Muhammad ayat 19. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini terjemahan dari pernyataan Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Fabada'a di sini yang menjadi subjek adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Karena itu yang lebih tepat, beliau di sini bukan manusia. Beliau di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih tepat kita ganti dengan kata dia. Dia memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Qala al-Bukhari rahimahullah fi kitabi sahih, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab, hendaknya orang berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Lalu kemudian disebutkan dalilnya. Dan insyaAllah untuk menekankan hal ini tidak butuh banyak penjelasan, karena semua orang paham. Yang namanya manusia sebelum beramal, namanya manusia sebelum berkata, dia butuh ilmu. Karena itulah ulama berbeda pendapat. Ma afdalul ibadati tatawu'iyah. Apa ibadah sunnah yang paling afdal? Pendapat yang pertama, ibadah sunnah yang paling afdal adalah jihad. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat. Pendapat yang kedua, ibadah sunnah yang paling afdal adalah salat. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Dan pendapat yang ketiga, ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan juga pendapatnya Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Juga pendapatnya Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Makanya Imam Ahmad pernah punya perkataan, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama itu amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Karena itulah ulama empat madhab sepakat bahasanya thalabul ilmi, belajar ilmu agama adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Meskipun ada pendapat mereka yang lain di riwayat yang lain. Dan insyaallah pendapat inilah yang lebih kuat, bahwa thalabul ilmi adalah ibadah sunnah yang paling afdol, dengan dalil bahasanya semua amal agama itu butuh ilmu, sedangkan belajar ilmu tidak butuh amal. Kita salat butuh ilmu tentang salat. Kita mau haji umrah butuh ilmu tentang haji dan umrah. Kita mau melaksanakan puasa, amal ibadah yang lainnya, kita butuh berilmu terlebih dahulu sebelum mengamalkannya. Karena jika tidak, orang tidak tahu bagaimana teori yang benar, bisa jadi ibadah yang dia lakukan yang dirusak lebih banyak dibandingkan yang diterima. Karena itulah apa yang dinyatakan oleh Bukhari adalah satu yang mutlak kebenaran, bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan beramal. Dan di antara kelompok yang paling benci dengan ilmu adalah kelompok Sufiyah. Dan semua turunan Sufi, bahkan mereka punya pernyataan bahwa belajar ilmu sama dengan mendekati Tagut. Dan itu disampaikan dalam ceramahnya, dalam tausiahnya, tapi khusus untuk jamaahnya. Karena mereka beranggapan kalau orang itu belajar ilmu, bisa dipastikan dia akan gesekan dengan ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama, mereka akan bergesekan dengan beberapa qaul para imam. Nah, mereka belum siap menghadapi seperti itu, dan mereka anggap ketika belajar seperti ini, lalu mempelajari ikhtilaful ulama, akan bisa memicu pertengkaran, bisa memicu permusuhan, padahal hakikatnya tidak. Hakikatnya ini adalah perjuangan dalam belajar yang menuntut kita untuk banyak berpikir dalam rangka mengambil pendapat yang paling benar. Dan itu bagian dari usaha dalam rangka mendekat kepada Allah sehingga ada nilai ibadahnya. Kemudian dalil tentang itu adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahasanya la ilaha illallah, bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dulu pernah kita sampaikan bahasanya la ilaha illallah tidak boleh diartikan dengan tiada Tuhan selain Allah, karena ada dua alasan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ada hadiahnya ya. Teh kotak. Alasan yang pertama, sedulur masjid. Apa alasannya? Karena ketika kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, berarti ini bertentangan dengan realita. Realitanya banyak Tuhan selain Allah, banyak makhluk yang disembah oleh makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, kalimat ini berarti sama halnya dengan menyatakan semua sesembahan selain Allah adalah Allah. Semua Tuhan yang ada di alam raya ini adalah Allah. Misalnya, ada pernyataan tidak ada roti kecuali enak. Berarti semua roti enak. Atau pernyataan tidak ada apa misalnya bebek kecuali selamat. Berarti semua bebek selamat gitu ya. Nanti kalau ada bebek Mukidi, ada bebek Paijo, itu bebek ya. Itu replika bebek. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan Allah. Dan itu kan landasan berpikir orang-orang liberal yang mereka sangat sangat gencar dalam menyebarkan paham pluralisme, bahwa hakikatnya adanya perbedaan yang dilakukan oleh manusia dalam beribadah, ada Hindu, Buddha dan seterusnya, hakikatnya kan mengacu kepada satu titik yang sama, yaitu Tuhan. Namun caranya saja yang beda. Ada yang dengan cara seperti itu, ada yang dengan cara seperti ini. Padahal aslinya mereka mengacu pada satu titik yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Itu menurut anggapan mereka. Dan ini sebenarnya konsekuensi dari terjemahan La ilaha illallah diartikan dengan tiada Tuhan selain Allah. Sehingga semua Tuhan-Tuhan ini tiada lain hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diungkapkan dengan pernyataan yang berbeda. Saya mendengar langsung pernyataan mereka orang liberal. Yahudi menyebut Allah dengan Yahweh. Nasrani menyebut Allah dengan Tuhan Bapa. Ya kan enggak jadi masalah, yang penting tujuannya sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana bisa disebut sama? Mereka berbuat syirik dengan cara ibadah yang mereka lakukan. Kita misalnya mengakui Yahudi, mengakui Allah. Karena memang mereka pernah memiliki agama Samawi yang diajarkan kepada Musa dan para nabi setelahnya. Namun, apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan yang sangat jauh dalam masalah agama. Dan ini salah satu di antara konsekuensi buruk ketika orang memahami La ilaha illallah dengan arti tiada Tuhan selain Allah. Terus makna yang benar gimana? Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Disitulah kita menetapkan dua rukun La ilaha illallah. Rukun La ilaha, berarti kita mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah. Dan rukun illallah, kita menyatakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Maka kita tidak mengingkari keberadaan banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan. Tapi kita menyatakan semuanya batil. Sementara yang lain, semuanya batil. Sementara yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Itulah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya al-haq, dan semua Tuhan yang disembah selain dia adalah batil. Jangan dicatat lagi ya, karena sudah ada catatannya dulu. Nanti tidak double catatannya. Ini cuma mengulang pelajaran kitab Tauhid yang sudah lama kita lupakan. Dan la ilaha illallah termasuk amal. Maka di sini Allah mengatakan fa'lam, pahamilah. Pahamilah sebelum kalian mengamalkan la ilaha illallah. Berarti sebelum beramal, berilmu terlebih dahulu. Ini yang dijadikan dasar oleh Imam Bukhari. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Dan minta ampun itu amal apa? Amal zahir. La ilaha illallah amal batin. Istighfar amal zahir. Maka di sini ada dua amal yang disebutkan oleh Allah setelah perintah fa'lam. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah. Sebelum kamu melakukan amal batin dan amal zahir. Maka akidah tidak terbit dari perasaan manusia. Tapi akidah itu terbit dari belajar. Sehingga tidak ada istilah serasinau, serapopo, wis ngerti dewe. Enggak bisa. Dalam masalah akidah butuh belajar. Karena akidah tidak terbit dari perasaan, tidak terbit, tidak muncul dari angan-angan. Tapi akidah itu diyakini dari hasil belajar. Maka akidah seorang muslim adalah akidah warisan. Dia sudah diberi oleh Nabi SAW. Dan mereka tidak perlu mencari. Kita tidak perlu mencari akidah yang benar. Kita tidak perlu berangan-angan untuk mencari akidah. Tapi kita menerima apa yang sudah ada. Sehingga akidah itu warisan dari Rasulullah SAW. Kemudian diturunkan kepada para sahabat. Kemudian ke generasi berikutnya sampai ke kita. Sehingga akidah tidak perlu dicari. Saya mau mencari akidah yang benar. Kemana? Ke Gua Selarong. Keliru Pak. Di sana tidak ada penjelasan akidah. Wonten pengajian Ustaz Afifi. Wah, ini gak mungkin kalau sampai ke sana ya. Andaikan kalau ada ya berarti boleh ya. Sehingga akidah tidak dicari, tapi akidah itu diterima. Dan itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Maka akidah itu Allah ajarkan. Tidak Allah biarkan manusia untuk mencari sendiri. Karena itulah Allah turunkan wahyu yang isinya menjelaskan tentang akidah. Menjelaskan tentang tauhid, karena manusia buta dalam berakidah. Sebagaimana mereka juga buta dalam beramal. Makanya jangan dimulakan Allah. Kalau ada sebagian orang yang punya anggapan, ya kan biyen aku ya wis kaya ngene, yang tak yakini seperti ini, seperti ini. Kalau dia enggak belajar, bisa dipastikan Anda bisa koreksi banyak hal dari keyakinannya, pasti akan ada yang menyimpang. Dan mungkin banyak yang menyimpang. Karena orang kalau tidak belajar akidah, dia mungkin punya keyakinan khurafat, punya tahayyul yang belum bersih dari dirinya. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampunan kepada Rabbmu untuk dosa-dosamu. Di sini ada perintah untuk meminta ampunan. Siapa yang diperintahkan? Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan. Makanya beliau diperintahkan untuk istighfar. Karena itulah malaikat beristighfar tapi untuk manusia. Malaikat memohonkan ampun untuk manusia. Karena malaikat tidak ada dosa. Dan ketika malaikat melakukan kesalahan, seperti kejadian waktu Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam. Lalu mereka mengatakan, "Bukankah kami ini sudah banyak mensucikan kamu? Sudah banyak mensucikan engkau ya Allah. Sudah banyak memuji engkau sehingga cukup kami saja, tidak perlu menghadirkan manusia yang mereka nanti tinggal di bumi dan pasti akan banyak maksiat." Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui dibandingkan apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kelebihan Adam di depan para malaikat, mereka mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Malaikat mengakui sisi kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau para nabi, mereka masih melakukan kesalahan. Karena itulah para nabi diperintahkan oleh Allah untuk istighfar, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Al-Qur'an ada banyak sekali istighfarnya para nabi. Dan doa bacaan para nabi yang menunjukkan kalau mereka menyesali perbuatannya. Yang sangat terkenal doanya siapa? Adam dan Yunus. Nabi Adam berdoa gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian Nabi SAW juga diperintahkan di sini. Nuh AS juga memohon ampun kepada Allah setelah beliau ditegur oleh Allah. Karena Nuh ingin agar anaknya diampuni. Ibrahim juga sama. Beliau mohon ampun kepada Allah setelah ditegur oleh Allah. Karena beliau minta agar bapaknya diampuni. Sehingga ada banyak nabi yang mereka mengakui kesalahannya. Dan itu bukti setinggi apapun manusia pasti punya dosa. Makanya dalam hal ini, kaum muslimin beda pendapat tentang kemaksuman para nabi. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, para nabi itu maksum. Maksum dalam arti mereka terjaga dari dosa besar dan dari perbuatan dosa yang bertentangan dengan konsekuensi risalah. Seperti berdusta, khianat, bohong, kalau ngomong enggak bisa dipegangi, dan seterusnya. Para nabi maksum dari dosa semacam ini. Namun mereka tidak maksum dari dosa kecil dan tidak maksum dari kekeliruan dalam beristihad. Karena itulah ketika mereka mengalami kesalahan, Allah ingatkan. Ini keyakinan siapa? Ahlu sunnah. Kemudian keyakinan yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa para nabi dan rasul maksum dari segalanya. Maksum dari semuanya. Baik dosa besar, dosa kecil, salah dalam beristihad, semuanya maksum. Mereka tidak mungkin melakukan kesalahan setitik pun. Sama seperti malaikat. Karena itu, jika ada istihad yang keliru, itu bukan keliru, itu benar. Meskipun sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Asy'ariyah. Ini pendapat Asy'ariyah. Yang ketiga, para nabi tidak maksum dari segala hal. Ini ekstrim sebaliknya, ya. Ekstrim lawannya, dan mereka meyakini para nabi melakukan perbuatan dosa sebagaimana makhluk yang lain, dan mungkin saja mereka melakukan perbuatan dosa besar, sehingga bisa saja nabi itu melakukan LGBT atau misalnya melakukan zina atau perbuatan maksiat yang lainnya, bahkan bisa saja nabi itu berbuat syirik. Dan ini keyakinan Mu'tazilah. Ini tiga pendapat manusia terkait kemaksuman para nabi, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyin, buku yang isinya tentang perbedaan pendapat dalam masalah akidah antar sesama kaum muslimin. Dan yang benar tentu saja adalah pendapatnya Ahlussunnah. Di antara dalilnya adalah firman Allah di sini, wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Kemudian Imam Ibn Utsaimin mengatakan bahwasanya ilmu itu ada dua. Ada yang dipahami melalui akal, ada yang dia terbit melalui fitrah, sehingga orang tidak butuh belajar untuk memahaminya. Seperti tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala atau tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk menerbitkan fitrah semisal ini mudah, karena semua orang memilikinya. Seperti yang dilakukan oleh Harun Yahya, ya. Dia membuat video-video, kemudian dia tampakkan betapa teraturnya alam semesta dan seterusnya. Nanti kesimpulan Harun Yahya kan cuma satu, bahwa ini ada penciptanya. Begitu saja kan? Ini ada penciptanya, dan penciptanya maha kuasa. Semua video, semua penjelasan yang disampaikan Harun Yahya, muaranya satu, bahwa ini ada penciptanya, dan penciptanya maha kuasa. Untuk mengembalikan fitrahnya atau menyadarkan fitrahnya manusia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Makanya bagi seorang mukmin nonton video seperti ini, mereka sudah yakin ini pasti, atau Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakannya. Tapi bagi orang-orang ateis, nah itu yang menjadi sasaran. Terkadang untuk mengingatkan semacam ini agak susah. Makanya dikaitkan dengan sains agar mereka bisa lebih menerima. Dan ada informasi dari sebagian masyayikh, ada banyak orang yang masuk Islam dengan melihat karyanya Harun Yahya. Terlepas dari kondisi Harun Yahya di belakangan ini, yang katanya dia melakukan satu hal yang menyimpang, ya. Tapi kalau dari karyanya, ada banyak orang yang masuk Islam dan sadar kalau ateisnya adalah akidah yang menyimpang dengan melihat karya-karyanya. Sementara masalah yang juz'iyah, yaitu masalah yang rinci, maka memerlukan usaha untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tiga hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim terkait tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sebagai penuntut ilmu, bagaimana seharusnya kita bersikap atau beradab dalam menghadapi perbedaan, baik perbedaan madhab maupun dari ustadz-ustadz dan kajian-kajian yang kita ikuti? Pertama, Anda harus selalu sabar untuk belajar. Jangan gara-gara hanya melihat satu dua perbedaan mutung. Iki apa kok ora ono sing komplit, ora ono sing sepakat. Ustadz satu Jogja saja ribut karena PDW. Ya tidak ribut. Perbedaan itu tidak dibuat-buat. Tapi memang realitanya ada. Sehingga kenapa Ustadz A mengatakan A, Ustadz B mengatakan B? Bukan karena mereka sengaja membuat perbedaan, tapi hasil dari mereka belajar, dan bisa jadi yang namanya belajar kesimpulannya berbeda. Karena itu kita sarankan tetap bersabar meskipun kita melihat ada banyak perbedaan. Kemudian yang kedua, Anda upayakan kalau bisa paham latar belakang pendapat. Jadi ada kelas lebih tinggi lagi ketika belajar. Makanya kalau membaca tulisan, itu jangan lihat kesimpulannya boleh atau tidak. Kalau baca tulisan panjang, terus mau diwaca pucuk ngisor, Oleh karena itu hukumnya boleh. Oh, judulnya ini hukumnya boleh. Ya wis rampung. Prosesnya enggak tahu. Bagaimana bisa disimpulkan boleh? Ya, semasa bodoh dia enggak ngerti ya. Kalau kayak gini tidak akan ada peningkatan ilmu. Tapi yang lebih tepat adalah dia pahami proses. Nah, memang yang namanya orang kelas belajarnya beda-beda. Semakin sabar butuh waktu semakin banyak. Dia butuh proses yang panjang. Maka dia, wah ini kok artikelnya panjang. Dia sabar baca, enggak masalah. Pokoknya semampunya dia baca. Mungkin sebelum tidur dia baca ya. Atau ketika nganggur dia baca. Atau dia siapkan waktu khusus untuk mempelajarinya. Sehingga dengan itu ilmu yang dia dapatkan akan lebih sempurna. Saat sholat maghrib hujan deras terjadi, bolehkah jamak dengan sholat isya? Insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini boleh. Ada khilaf dalam hal ini dan insya Allah yang lebih kuat diperbolehkan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana kalau saya menggunakan asuransi dari ayah saya? Anda hanya boleh mengambil senilai premi yang sudah pernah dibayarkan oleh ayah. Tidak lebih dari itu. Kalau mau mengambil yang lebih dari premi yang pernah dibayarkan, kelebihannya adalah riba. Karena ini sama halnya dengan ketika ayah bayar premi, seperti nabung. Dan akadnya utang piutang. Dia ngutangi pihak asuransi sampai nilai tertentu. Kalau Anda dapat lebih dari itu melalui perjanjian, berarti keuntungan yang disepakati di depan dan itu riba. Bagaimana belajar adab dan akhlak dengan mudah? Jawabannya rajin kajian ya. Yang bisa dilakukan yang lain adalah silakan banyak gesekan dengan orang yang memiliki adab yang baik. Ada sebagian orang yang dia dikasih kelebihan oleh Allah. Santun, ya, tenang, nyaman. Kalau ngomong, enggak, ya, yang penting cepat, ya. Ya. Tapi dia mikir dulu, santai dia. Kalau ngomong sedikit, tapi tenang. Dan jarang membuat marah yang lain, jarang membuat apa misalnya, jarang menyinggung yang lain. Dia orangnya nyantai, nyaman. Silahkan ikuti orang seperti ini atau pelajari dari orang seperti ini. Semoga nanti kita ketularan sebagaimana sikapnya. Dan belum tentu orang yang lebih berilmu ucapannya lebih terjaga. Kadang secara ilmu dia biasa saja, tapi orang ini kalau ngomong enakan, nyaman. Ada yang berilmu tapi kalau ngomong ceplas-ceplos. Dulu ada seorang sahabat yang dia datang bersama rombongannya dari luar daerah datang ke kota Madinah. Begitu rombongannya ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, mereka langsung turun kemudian langsung segera menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin rebutan salaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu yang dia enggak ikutan. Dia tenang, dia santai. Akhirnya dia turun terus dia ikat semua tunggangan-tunggangan kawan-kawannya yang tadi dilepas begitu saja. Ditinggal, ya, diparkir dengan rapi. Ya. Setelah itu beliau menyiapkan bajunya, kemudian baru menghadap Nabi SAW. Orang ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dari awal dia diperhatikan oleh Nabi SAW. Kemudian dipuji oleh Nabi SAW. Padahal datangnya paling telat. Yang lain sudah salaman dengan Rasulullah SAW. Ini datangnya paling telat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela, loh, kok kamu tidak semangat untuk menemui saya, ya, untuk menghadap kepada saya? Tidak. Justru beliau puji dan beliau mengatakan, Inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Lalu beliau bertanya, dari saya ataukah dari Allah? Bal min Allah. Itu murni pemberian dari Allah. Bukan hasil takasuk, bukan hasil dari usaha yang kamu kerjakan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-hilmu wal-ana. Ya. Kami itu orangnya lembut dan santai, tidak gerusa-gerusu, ya, tidak ceplas-ceplos, santai. Dan ini termasuk di antara akhlak yang baik. Nah, ada orang yang punya kelebihan seperti itu, nanti Anda bisa coba ikut gayanya, semoga nanti bisa ketularan. Bagaimana cara kita melaksanakan ibadah yang kita belum mengetahui ilmunya secara mendalam? Contoh salat tahajud. Ilmu agama apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu agar bisa salat tahajud? Ya, jawabannya ilmu tentang tahajud. Ya, kalau tidak tahu secara mendalam, ada yang sudah kita tahu dan itu yang kita amalkan. Sak ngertiku sing jenenge tahajud ya salat setelah tidur di malam hari. Berapa rakaat? Yes. Misalnya saya ikut seperti biasanya waktu tarawih 11. Jadi dia kerjakan 2-2-2 di penghujung 3 witir ya. Sampai mendekati subuh, insyaallah sudah sah. Yang penting pokoknya salat di malam hari. Nah, nanti kalau yang enggak tahu jangan ditambahkan. Misalnya membuat kreasi doa sendiri ya. Atau membuat bacaan sendiri ketika tahajud maca kul wallahu ahad 700. Nah. Kok bisa, Pak? Ya ini biar mantap. Wah, Anda kalau enggak punya ilmunya kayak gini ya jangan ngarang ya. Jangan pokoknya sak penting sak mantepku dhewe ya, jangan. Itu salah satu di antara bahayanya. Wallahu alam. Ini pertanyaan yang kita simpan untuk pertemuan ke depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.